له على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فمعاشر الإخوة Ra'ani wa ra'akumullah. Di antara amalan besar yang bisa dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini, terlebih lagi ketika kita memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, yang mana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa bersemangat, yang tidaklah semangat tersebut beliau berikan pada hari-hari selain 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut, yang kita artinya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk senantiasa beramal saleh, mengamalkan amalan-amalan ketaatan. Di antara amalan-amalan tersebut adalah at-taubatu ila Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini merupakan perintah dari Allah Jalla Jalaluh. Di dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Wahai kalian orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Jalla Jalaluh dengan taubat yang sesungguhnya, taubatan nasuha. Begitu pula perintah Allah Jalla Jalaluh, wa tubu ila Allah jami'an. Hendaklah kalian semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dari perintah-perintah ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan besar, yaitu mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala paling tidaknya telah mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Maka tatkala di dalam Al-Quranul Karim datang satu perintah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ini menunjukkan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kewajiban, bukan sekedar sunnah atau sekedar perilaku atau amalan mustahab yang disenangi atau yang disukai. La, ini adalah amalan wajib, seperti kita wajibnya melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam, seperti wajibnya kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, seperti wajibnya kita mengeluarkan zakatul fitr. Perkara-perkara wajib, karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Begitu pula tatkala kita melihat di dalam ayat-ayat ini, menunjukkan kepada kita bahwasanya salah satu sebab untuk orang mendapatkan label al-falah, keberuntungan, yang senantiasa didengungkan oleh para muazzin kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, marilah kita menuju kepada keberuntungan. Maka hakikat dari keberuntungan tersebut adalah tatkala hamba Allah Subhanahu wa taala bisa kembali, bisa bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Karena tatkala hamba-hamba Allah Jalla wa Ala jatuh ke dalam kemaksiatan, jatuh ke dalam dosa, maka itu adalah satu hal yang lumrah, satu hal yang wajar. Karena tidak ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersih dari dosa dan kemaksiatan. Kullu. Setiap anak cucu Adam, khata, memiliki sifat yang namanya selalu dan selalu terjatuh di dalam perangkap-perangkap syaitan, di dalam kemaksiatan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik mereka yang selalu terjatuh di dalam kemaksiatan adalah yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertaubat, at-tawwabun. Begitu pula ini merupakan salah satu sebab di mana Allah Azza wa Jalla bisa memberikan al-mahabbah, kecintaan dari Allah Jalla wa'ala kepada hambanya. Inna Allah yuhibbut tawwabin, sesungguhnya dengan orang-orang yang bertaubat Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka. Banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah amalan besar. Bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin, kembali kepada Allah Jalla Jalaluh adalah amalan yang besar. Tatkala seorang hamba tidak ingin terus-menerus di atas kemaksiatan yang dia lakukan, dia ingin kembali kepada Allah Jalla wa'ala, maka di sini kondisi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, mereka yang bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar, yang dia berazam, berniat kuat untuk tidak sama sekali kembali kepada dosa tersebut, untuk sama sekali tidak terjatuh ke dalam dosa tersebut. Tapi toh ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dia terjatuh lagi di dalam dosa yang sama, maka dia pun adalah seorang hamba yang kembali pula untuk selalu bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Ini adalah ciri-ciri tatkala orang memiliki taubat yang nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Adapun keadaan yang kedua adalah mereka yang disifati oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah, mereka ingin bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi di sana ada niat kecil di dalam hatinya kembali kepada Allah, afwan, kembali kepada pelaku atau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dia lakukan. Ada niat kecil dari dia untuk kembali melakukan kemaksiatan dan dosa yang pernah dia lakukan, padahal dia sudah bertaubat. Benar, dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ada niat kecilnya. Allah subhanahu wa ta'ala alimun bidhati sudur, maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kita. Maka niat kecil yang ada di dalam hati tersebutlah yang menghalangi dia untuk bisa bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan inilah yang disyaratkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah di dalam Al-Majmu' jilid ke-10 halaman ke-744. Akan saya nukilkan di sini ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang sangat indah sekali. Kata beliau alaihi rahmatullah, man ya'zimu ala tarkil ma'asi fi syahri ramadhan duna ghairihi falaysa hadha bita'ibi mutlaqa. Jika ada seorang yang berniat kuat untuk meninggalkan maksiat, jika ada seorang yang berazam, yang berniat kuat untuk meninggalkan kemaksiatan, tatkala dia masuk ke bulan Ramadan, masuknya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Syekhul Islam di sini, man ya'zimu ala tarkil ma'asi fi syahri Ramadan duna ghairihi. Akan tetapi dia memiliki niat kecil, memang tipis. Ketika keluar dari bulan Ramadan, dia akan kembali kepada kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Bulan Ramadan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar dia beriqbal menghadap Allah Jalla wa ala, meninggalkan segala kemaksiatan, segala dosa yang pernah dia lakukan. Akan tetapi di luar bulan tersebut, tatkala habis bulan Ramadan, dia ada niat untuk kembali lagi melakukan kemaksiatan tersebut. Maka kata beliau alaihi rahmatullah, falaysa hadza bita'ibi mutlaqa. Maka orang seperti ini bukanlah orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada niat kecilnya tadi. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah, walakinnahu tariku lil fi'li fi syahri Ramadan wa yuthabu idza kana dzalika tarku lillah. Akan tetapi tatkala dia meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan diganjar, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia telah meninggalkan kemaksiatan di bulan tersebut. Wa ta'zimu syairillah, dan dia memuliakan bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan tadi, dia diganjar, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat kecilnya tersebut. wajtinabu maharimuh, dan tatkala dia meninggalkan keharaman-keharaman dari Allah Subhanahu wa taala khusus pada bulan Ramadan, dia diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu laysa taibin, atau lakinnahu laysa minat taibin alladzina yughfar lahum bittaubah maghfiratan mutlaqah. Akan tetapi dia bukanlah termasuk dari golongan orang-orang yang diberikan keutamaan tatkala dia bertaubat dengan sungguh-sungguh dengan taubatan nasuha. Karena seorang yang bertaubat dengan taubatan nasuha yang sama sekali sudah tidak memiliki niat untuk kembali kepada kemaksiatan, maka sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, at-taibu minaz zambi kama la dzamba lah, seorang yang bertaubat dari dosa yang pernah dia lakukan, kama la dzamba lah, seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa, bersih. Keutamaan orang yang bertaubat, akan tetapi harus taubat yang sungguh-sungguh. Kalau ada taubat yang tidak sungguh-sungguh, dalam artian dia ingin kembali melakukan kemaksiatan di luar bulan Ramadan seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam alaihi rahmatullah, maka dia tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Kemudian kita beliau wala musirru aidan, akan tetapi dia bukan juga termasuk dari orang-orang yang musir. Musir itu artinya selalu di dalam kemaksiatan, tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-musir adalah orang yang senantiasa selalu melakukan kemaksiatan dan tidak ingin kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Mungkin dengan dia menunda-nunda, oh nanti Allah Subhanahu wa taala punya sifat ghafurur rahim kok. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nanti saya taubatnya, tunggu umur 50, tunggu umur 60, tunggu umur 70. Ini orang yang musir namanya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak senang dengan orang-orang yang musir seperti ini. Dia tahu berada di dalam kemaksiatan, akan tapi tidak mau bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, seperti yang hadis yang telah kita sebutkan tadi, pasti Bani Adam masuk ke dalam jerat syaitan, terjerumus di dalam kemaksiatan, akan tetapi sebaik-baik mereka adalah yang segera bertaubat. Dia tidak mau bertaubat. Maka di dalam syariat Islam disebut dengan al-musir. Kemudian kita beliau walladzi qad taraka al-ma'asi fi syahri ramadhan min niyatihi al-'audu ilaiha fi ghairi syahri ramadhan musirrun aidan. Akan tetapi jika ada seorang yang sebenarnya dia meninggalkan kemaksiatan di bulan Ramadhan, ingin bertaubat kepada Allah dalam tanda kutip taubatnya, akan tapi dia memiliki niat, min niyatihi al-audu, dia memiliki niat untuk kembali kepada kemaksiatan yang dahulu dia lakukan sebelum bulan Ramadhan, hanya vakum sementara. Karena ada bulan Ramadhan, dia vakum dalam melakukan kemaksiatan tersebut. Keluar dari bulan Ramadhan, masuk ke bulan Syawal, kembali dia kepada kemaksiatan yang dahulu sebelum bulan Ramadhan, bulan Sya'ban dia lakukan. Bulan Sya'ban dia melakukan kemaksiatan. Masuk bulan Ramadhan, vakum. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niatnya al-audu, kembali lagi. Ketika masuk bulan Syawal, melakukan kemaksiatan yang sama. Maka, kata Syekhul Islam alaihi rahmatullah, orang-orang yang seperti ini, mereka digolongkan sebagai seorang yang musir. Seorang yang musir, tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia diganjar dengan taubat yang dia lakukan, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tercatat di Allah Rabbul Alamin sebagai seorang yang musir. Hakikatnya dia belum bertaubat dengan taubatan nasuha. Inilah masalah tatkala seorang ingin bertaubat tapi setengah-setengah. Tidak ingin full bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar bulan Ramadan saya tidak ada teman untuk bermaksiat, ya sudahlah, saya berpuasa sebagaimana kaum muslimin berpuasa, saya sholat tarawih sebagaimana kaum muslimin melakukan sholat tarawih, tapi nanti masuk bulan Syawal atau setelah itu kembali kepada kemaksiatannya, maka taubatnya tidak berarti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali, yang seharusnya tatkala dia bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin bisa membersihkan lembaran-lembaran dia dari amalan-amalan kejelekan, amalan-amalan kemaksiatan, akan tetapi karena niat kembali kepada kemaksiatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keutamaan yang besar padahal dia telah bertaubat dalam tanda kutip tadi di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita deretan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh, agar kita menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang dihapus lembaran-lembaran kejelekan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita melanjutkan dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan dalam risalah beliau yang berjudul Makanatus Sunnati fil Islam, dan kita telah sampai kepada sebuah pembahasan di mana beliau menjelaskan tidaklah keutamaan yang dimiliki oleh ummah Muhammadiyah, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang benar-benar mereka menghafalkan sabda-sabda nabinya, mengagungkan, menghormati sabda-sabda nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta terus melestarikan sabda-sabda tersebut hingga ke generasi-generasi berikutnya, dan sampailah sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yang lebih umum disebutkan sebagai sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, sampai ke zaman kita sekarang ini, walaupun terpaut jarak yang sangat jauh, 1438 tahun setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam dari kota Mekah menuju kota Al-Madinah. Yang mana kata beliau, umat-umat sebelum umat Muhammad alaihi salatu wasallam, yang mana kita adalah umat terakhir. Sebelum kita banyak sekali generasi-generasi yang diutus kepada mereka Rasul. Al-Yahud, Wan-Nasara, kaum Ad, kaum Samud, banyak sekali. Dan mereka tidak memiliki keutamaan seperti yang dimiliki oleh umat ini, yaitu melestarikan sunnah-sunnah Nabi mereka sampai akhir zaman. Ini adalah kekhususan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Muhammadiyah. Kata beliau, hafizahullahu wa ra'ah. Kemudian dijelaskan di sini oleh beliau, wa kanu ila janib hifziha wa itqaniha yaktubuna al-ahadith kitabatan fayahfazunaha fis sudur wa fis sutur. Yang mana mereka sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, karena kekuatan hafalan yang luar biasa yang ada di sisi mereka, mereka menuliskan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pada lembaran-lembaran yang mereka miliki. Ini sebahagian dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Fayahfazunaha fis suduri wa fis sudur. Maka mereka menghafalkan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi itu, di dalam hati-hati mereka dan pada lembaran-lembaran kertas pula. Jadi ada dua model cara penjagaan mereka terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dihafal. Luar kepala hafalannya. Sangat kuat sekali. Mereka yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula model yang kedua, penjagaan mereka dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam adalah dengan ditulis pada lembaran-lembaran yang mereka miliki. As-sahifah, kalau di dalam bahasa syariatnya. As-sahifah yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walakin fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kana yanha an kitabatil hadis. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu melarang untuk sahabat-sahabat beliau menulis hadis-hadis pada lembaran-lembaran yang mereka miliki. Faqal, ketika itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kataba anni syai'an falyamhuhu. Barang siapa yang menulis dariku sabda-sabdaku, hadis-hadisku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah segera dia menghapusnya. Dihapus, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam As-Sahih jilid keempat dengan nomor hadis 3004 seperti yang ada di At-Ta'liq. Kemudian kata beliau, wal gharadu min dzalik, dan tujuan dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau melarang sahabat-sahabat Rasul untuk menulis sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam, tujuannya adalah alla yakhtalitul hadits bil Qur'an, agar hadis-hadis Nabi tidak tercampur dengan Al-Qur'anul Karim. Ini sebab yang pertama. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang ditulisnya sabda-sabda beliau agar tidak tercampur dengan Al-Qur'anul Karim. Karena wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ditulis oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di lembaran yang mereka miliki. Dan jangan kita bayangkan bahwasanya di zaman dahulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lembaran-lembaran itu adalah kertas HVS yang kita A4 full dari awal sampai akhir. La. Dahulu mereka belum memiliki yang seperti itu. Lembaran-lembaran yang ada di sisi mereka adalah pelepah-pelepah kurma, dedaunan kering yang bisa ditulis di atasnya dengan tinta-tinta. Terbatas. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi wasallam memerintahkan sahabat beliau untuk menulis wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. Ditulis satu persatu. Karena sedikitnya media untuk menampung tulisan-tulisan tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk khusus yang ditulis hanyalah Al-Qur'anul Karim, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabda-sabdaku, hadis-hadisku cukup kalian hafal. Jangan ditulis, yang sudah terlanjur ditulis hapus. Karena lembaran yang terbatas semuanya ditujukan untuk Al-Qur'anul Karim, disiapkan untuk Al-Qur'anul Karim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam masih belum tahu berapa banyak lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan, akan diwahyukan kepada beliau melalui malaikat Jibril. Oleh karena itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man kataba anni syai'an falyamhuhu." Yang menulis sesuatu dariku, sabda-sabdaku hendaklah segera dihapus. Karena kita akan fokus untuk mencatat Al-Qur'anul Karim. Fakana yanha an fi hadis bi alla yadhunnu annahu min al-Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat-sahabat beliau untuk menulis hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam agar manusia tidak mengira bahwasanya sabda tersebut adalah bagian dari Al-Qur'anul Karim. Benar bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sama. Dari sisi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Al-Qur'anul Karim, wahyu dari Allah Jalla wa Ala, akan tetapi berbeda posisinya. Tetap Al-Qur'anul Karim di posisi teratas. Kitab suci dari Allah Jalla wa Ala yang merupakan firman langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ucapan dari Sang Khalik. Berbeda tatkala Al-Qur'anul Karim kita baca mendapatkan pahala-pahala satu hurufnya dengan 10 kebaikan. 10 dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali kebaikan. Berbeda dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita yang membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Begitu pula perbedaan yang nampak adalah Al-Qur'anul Karim. Wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an akan terjaga ila yaumis sa'ah, sampai Allah Subhanahu wa taala tegakkan hari kiamat. Atau dalam ibarah lain yang dimiliki oleh sebagian para ulama, ila masya Allah, sampai kapan Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dalam artian selama dunia ini masih ada, maka Al-Qur'anul Karim tidak akan diselewengkan satu ayat pun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'anul Karim, kata Allah Jalla wa Ala, dan kamilah yang akan menjaganya. Terjaga lafaz-lafaz Al-Qur'an berbeda dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah kita jelaskan kemarin, Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah memiliki dua karya besar, Silsilah As-Shahihah wa Ad-Dha'ifah. Kenapa ada hadis-hadis dhaif di sana? Karena tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan seperti Allah Azza wa Jalla menjaga Al-Qur'anul Karim. Penjagaan yang sempurna yang diberikan kepada Al-Qur'an sehingga tidak bisa diselewengkan. Satu huruf pun tidak akan bisa. Berbeda dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bentuk penjagaannya berbeda. Di sana ada kesempatan bagi mereka, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, untuk menyelewengkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk berdusta di atas nama Nabi alaihi salatu wasallam, ada mereka. Dan akan disebutkan di sini pula oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba, siapa yang berdusta anni muta'ammidan, berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia bersiap-siap untuk menyiapkan tempat duduknya di neraka kelak. Menunjukkan ada di antara umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berani berdusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak ada, ada. Oleh karena itu berbeda. Maka jangan sampai tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an ditulis pada lembaran-lembaran yang mereka miliki. Kemudian begitu pula hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ditulis pula dalam lembaran-lembaran yang sama sehingga manusia yang melihat menyangka bahwasanya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Sehingga diperintahkanlah untuk menghapus dan melarang untuk ditulisnya hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma innahu adzana li ba'd al-ashkhas fil kitabah. Yang mana kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan adzina li ba'd al-ashkhas, mengizinkan kepada sebagian sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam fil kitabah, untuk menulis. Menulis sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Min sahabatihi, yang mana mereka dari kalangan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ke Abdullah bin Amr bin Al-As, seperti seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Idh kana yaktubu ma yasma'uhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Abdullah bin Amr bin Al-As adalah seorang yang memang diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menulis apa yang dia dengarkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Khusus ada sebagian sahabat memang dikhususkan, boleh diberikan izin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menulis apa yang diucapkan, apa yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walihada, oleh karena itu, kan Abdullah bin Amr bin Al-As min aktsari sahabah riwayatan. Oleh karena itu kata beliau, kita melihat bahwasanya Abdullah bin Amr bin Al-As adalah sahabat-sahabat Nabi, di antara sahabat-sahabat Nabi yang memiliki riwayat paling banyak, yang meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat yang banyak, paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apa? Karena beliau menulis apapun yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang berkaitan dengan ini, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang datang dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim di dalam As-Sahihain, beliau berkata, "Lam yakun ahadun akthar minni hadithan an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa ma kana min Abdullah bin Amr ibn al-As." Tidak ada seorang pun, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, tidak ada seorang pun yang lebih banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada aku, kecuali Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kenapa? Fa innahu kana yaktub wa la aktub. Karena dahulu ketika di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau menulis apapun yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara aku, kata Abu Hurairah, tidak menulis dari beliau. Yang diizinkan adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dan ini menjadikan beliau sebagai seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Hurairah mengandalkan apa yang ada di hafalan beliau. Apa yang ada di hafalan beliau, dan hafalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sangat kuat kan. Dan kita melihat periwayatan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mayoritasnya ada di sisi Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu. Banyak sekali riwayatnya. Akan tetapi jika dibandingkan, jika disandingkan dengan Abdullah bin Amr bin Al-As, maka yang lebih banyak adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan izin untuk dia menulis apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa sabda-sabdanya. Yang mana Abdullah bin Amr bin Al-As memiliki sebuah sahifah, lembaran-lembaran tadi yang saya sebutkan. Dan sahifah beliau ini dikenal dengan nama As-Sahifah As-Sadiqah. Sahifah As-Sadiqah. Yang mana di situ termaktub seluruh hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang langsung didengar oleh Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi alaihi salatu wasallam. Semuanya terkumpul di dalam As-Sahifah As-Sadiqah. Dan ini masyhur sekali di kalangan para ulama al-muhaddisi. Maka tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau beberapa sahabat Nabi alaihi salatu wasallam untuk menulis, maka di sini mulai terangkat larangan tersebut. Jadi larangan itu khusus tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan kekhawatiran yang telah kita sebutkan tadi, khawatir tercampurnya hadis dengan Al-Qur'anul Karim, khawatir agar orang-orang tidak menyangka bahwasanya sabda Rasul merupakan ayat dari Al-Qur'anul Karim. Diizinkannya hal ini sedikit menafikan apa yang dikhawatirkan oleh. Kemudian kata beliau hafizahullah war'a, lakin kanat inayah al-muslimin bil hifzi ashaddu min al-kitabah. Akan tetapi ketika itu, ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatian besar yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menghafal hadis daripada menulis hadis. Karena mereka lebih benar, lebih banyak perhatiannya diberikan untuk menghafal hadis daripada menulis hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang kedua. Karena sebab yang pertama tadi, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang, adalah agar karena khawatir tercampur dengan Al-Qur'anul Karim, agar tidak disangka sabda Rasul sebagai ayat Allah. Dan sebab yang kedua adalah perhatian besar yang diberikan oleh sahabat-sahabat Rasul adalah pada al-hifdz, hafalan, bukan pada tulisan. Karena bangsa Arab ketika itu adalah bangsa yang ummi, buta huruf, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Dan Rasul kita pun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang ummi, seorang yang buta tulis, buta huruf, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ummi, dan bangsa Arab ketika itu adalah ummiyin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang keadaan ini. Ba'atsa fil ummiyin. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke, di tengah orang-orang atau bangsa yang ummiyin. Mereka tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala berada di sebuah gua yang disebut dengan gua Hira, yang akan menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala, Iqra, diperintahkan oleh malaikat Jibril, bacalah wahai Muhammad. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak bisa membaca. Sampai diulangi 3 kali oleh malaikat Jibril, Iqra, ma ani biqari, aku bukan orang yang bisa membaca. Diulangi lagi 3 kali, Iqra wahai Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Ma ani biqari, aku bukanlah orang yang bisa membaca. Maka turunlah 5 ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan pertama kali kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu. Menunjukkan kepada kita Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang buta huruf, tidak bisa membaca pun tidak bisa menulis. Dan ini bukan bentuk celaan terhadap beliau, bukan bentuk cercaan, kejelekan yang ada di sisi beliau. Bahkan atau justru ini merupakan bentuk kemuliaan yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena seorang yang buta tuli atau buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, maka orang yang demikian identik tidak akan bisa menyampaikan apa-apa, serba terbatas. Akan tetapi berbeda dengan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan keadaan beliau yang seperti itu, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, justru Allah Subhanahu wa taala menunjukkan alamah nubuwah, tanda kenabian yang ada di sisi beliau, diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wahyu-wahyu Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan kepada beliau sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan terus hidup sampai akhir zaman. Khusus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana kalaulah beliau adalah seorang yang mungkin cerdas, bisa menulis, bisa membaca, orang-orang akan mudah mendustakan, oh ini adalah ijtihad dia. Tapi tatkala seorang tahu beliau adalah seorang yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, lantas membawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa maknanya, mengeluarkan sabda-sabda beliau yang luar biasa maknanya, Orang menunjukkan, oh ini memang benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Kalau orang yang cerdas mungkin bisa dibuat-buat, seperti sekarang banyak sekali hadis-hadis palsu keluar dari mereka orang-orang yang cerdas dalam tanda kutip, melebihi kecerdasan mereka, akhirnya dibuatlah hadis yang palsu. Rasulullah SAW tidak memiliki kelebihan dalam hal itu, bahkan kekurangan. Akan tetapi kekurangan itulah yang menunjukkan bahwa beliau benarlah seorang utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar seorang utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alamah nubuwah, alamat dari kenabian Nabi SAW adalah beliau seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Karena kegiatan bangsa Arab itu tidak ada membaca, tidak ada menulis, maka perhatian besar yang dimiliki oleh mereka adalah menghafal. Apa yang keluar dari lisan Rasul dihafal, yang keluar dari sabda Nabi dihafal, semua dihafal. Karena mereka enggak bisa menulis, enggak bisa membaca, kecuali segelintir dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, yang beliau memang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menulis sabda-sabda Rasul, karena beliau seorang yang bukan seorang yang ummi, bukan seorang yang buta huruf. Fakanu yahfazuna sunnah, maka mereka lebih besar kecondongannya untuk menghafalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, wa yatahammalunaha fi sudurihim, dan benar-benar memahami apa yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hati-hati mereka. Wa yatadarasunaha wa yuballighunaha, dan mereka saling mengajarkan, saling menyampaikan apa yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di antara mereka, dan mereka pun orang-orang yang senantiasa mendakwahkan itu semua. Bal safara ahaduhum minal Hijaz, bahkan salah seorang dari mereka, dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wardahum, rela untuk melakukan safar, melakukan perjalanan jauh dari Hijaz. Hijaz ini adalah kota Mekah dan Madinah. Dahulu digabung masih, Al-Mekah wal-Madinah masih tergabung dalam satu kota yang bernama Al-Hijaz. Jadi salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam rela melakukan sebuah perjalanan jauh, sebuah safar dari kota Hijaz ila Misr, ke kota Mesir atau negara Mesir. Litalabi haditsin wahid, untuk mencari satu hadis saja. Balaghahu inda ba'di sahabah, yang mana hadis tersebut pernah dia dengar dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wardahum, ma'a ba'di syaqqah, atau ma'a ba'di syaqqah. Dengan tentunya yang namanya safar pasti ada kesulitan, jerih payah, perjuangan, pengorbanan yang mereka lakukan untuk perjalanan jauh tersebut. Dari kota Mekah ataukah Madinah yang disebut dengan Al-Hijaz tadi menuju ke negara Mesir, perjalanan yang luar biasa jauh, bisa memakan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan, karena belum ada pesawat, belum ada kereta api dan yang semisalnya. Mereka safar melakukan perjalanan jauh tersebut menggunakan unta. Pelan jalannya. Butuh kesabaran yang lebih dari mereka yang benar-benar mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka rela untuk jauh datang-datang ke Mesir untuk mengcross check apakah benar apa yang telah sampai kepada mereka itu ucapan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lakin kemudian kata beliau, hadza yadullu ala inayatihim bi haditsir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini semua menunjukkan kepada kita bahwasanya perhatian besar mereka terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ijlalihim wa tauqirihim lah, dan penghormatan serta kemuliaan yang ada di sisi mereka tatkala berhadapan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka rela jauh-jauh melakukan safar untuk mencari satu hadis. Kita sekarang duduk di maktabah, di perpustakaan. Kita buka kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari, sudah ada 6.000 hadis di hadapan kita. Buka lagi kitab sahih Al-Imam Muslim, sudah ada 7.000 hadis di hadapan kita. Buka lagi kitab Al-Jami' At-Tirmidzi, sudah ada 40.000 hadis. Belum lagi buka kitab Musnad Al-Imam Ahmad, ratusan ribu hadis. Tidak perlu kita melakukan safar jauh-jauh. Tidak perlu berangkat di kota Mekah. Tidak perlu berangkat di kota Madinah. Ada hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan kita. kemudahan demi kemudahan Allah Subhanahu wa taala berikan di akhir zaman ini. Akan tetapi sedikit dari mereka yang mau memanfaatkan kemudahan tersebut. Lihat bagaimana kesungguh-sungguhan sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mencari satu hadis saja. Mereka harus melakukan perjalanan dari kota Mekah menuju kota atau negara Mesir. Perjalanan yang jauh sekali, satu hadis. Setelah sampai di Mesir, mendapatkan apa yang dia maukan, kembali lagi ke kota Hijaz untuk melanjutkan lagi talabul hadis yang pernah dia lakukan. Semangat mereka luar biasa dalam memuliakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam menghormati apa yang keluar dari lisan nabi mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbeda dengan kita. Mungkin kita kitab Sahih al-Bukhari saja belum tamat. Atau mungkin belum pernah membaca. Allahul musta'an. Bagaimana kitab al-Imam Muslim? Bagaimana musnad al-Imam Ahmad? Bagaimana musannaf Abdul Razzaq? Banyak sekali kitab-kitab hadis yang di dalamnya ratusan ribu hadis tanpa perlu melakukan perjalanan jauh sudah ada di depan. Akan tetapi itu semua menjadikan kita kurang bisa memaknai hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbeda dengan mereka. Oleh karena itu dijelaskan di dalam beberapa kitab para ulama apa yang menjadi oleh karena itu ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, dijelaskan di sebagian kitab para ulama bahwasanya tatkala seorang itu mendapatkan sekian banyak kemudahan, maka akan sulit bagi dia untuk bersungguh-sungguh. Berbeda dengan tatkala dia menghadapi kesulitan demi kesulitan, problem demi problem, maka dia akan mudah untuk bersyukur, yang itu akan mengantarkan dia untuk lebih mudah bersungguh-sungguh di dalam beribadah, khususnya bertalabul ilm. Kita lihat keadaan sekarang. Lampu terang benderang. Mencari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal datang, membuka sebuah kitab. Membuka satu kitab, sebuah kitab, keluar ribuan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bersamaan dengan itu himmah kita, kesungguh-sungguhan kita untuk membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, memaknai hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seperti mereka yang belum ada penerangan ketika itu. Kalau mereka ingin membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam butuh waktu siang hari. Tatkala masuk waktu malam hari, mereka hanya mengandalkan satu lilin. Keadaan yang luar biasa sulitnya, akan tetapi kesungguh-sungguhan mereka diberikan ganjaran besar. Rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Wajar tatkala mereka mendapatkan label sebaik-baik manusia. Pengorbanan mereka sangat luar biasa untuk menjaga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga kita bisa menikmati usaha mereka. Perjuangan dan pengorbanan mereka bisa kita rasakan. Dan ini mengingatkan kita dengan sebuah syariat Islam yang namanya fadlus sabaqiyah, keutamaan mereka, orang-orang yang terdahulu yang telah pernah saya singgung pada majelis-majelis yang lalu. Kemudian kata beliau di sini, wa ba'da dzalik fi ahdi al-khalifah الراشد عمر ابن عبد العزيز بدأ تصنيف الحديث وكتابته. Kemudian pada masa pemerintahan Al-Khalifah Ar-Rashid Umar ibn Abdul Aziz mulailah pengelompokan hadis dan penulisan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pada tahun 91 Hijriah. Mulainya pada tahun 91 Hijriah di mana Khalifah Ar-Rashid Umar ibn Abdul Aziz memerintahkan kepada Ibn Shihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sejarahnya secara singkat, dari zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika awal-awal itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menulis hadis dari beliau karena khawatir tercampur tadi. Sebab pertama, dan yang kedua, memang usaha yang ada di sisi mereka adalah menghafal, bukanlah menulis. Dan kepandaian yang ada di sisi mereka adalah menghafal, bukanlah menulis. Ini adalah dua sebab kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang ditulisnya hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di awal-awal Islam. Kemudian setelah Al-Qur'anul Karim sempurna, turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina." Maka ini merupakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Dalam artian, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah tidak lagi memiliki khawatiran akan tercampur antara hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka semenjak itu diizinkanlah penulisan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada lembaran-lembaran sahabat mereka. Lembaran-lembaran sahabat yang dimiliki oleh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Begitu pula tatkala sudah tidak ada lagi kekhawatiran tercampurnya hadis dengan ayat, tercampurnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memberikan izin secara keseluruhan. Yang mana di awal telah kita jelaskan, yang diberikan izin hanyalah segelintir dari sahabat Rasul, di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Akan tetapi setelah sempurna turunnya Al-Qur'anul Karim, wahyu Allah Subhanahu wa taala sudah ditutup, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum untuk menulis apa yang mereka ingin tulis, dipersilahkan. Dan yang menunjukkan hal ini adalah sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tatkala seorang dari Arab Badui datang melakukan kunjungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah menyampaikan petuahnya, wejangannya kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Kemudian sang Badui ini yang bernama Abu Syah minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku ingin menulis apa yang telah engkau sampaikan tadi untuk aku sampaikan kepada kaumku, orang-orang yang berada di sekitar pedalaman Arab." Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memahami bahwasanya kalau orang dari pedalaman otomatis sudah ummi tadi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu, "Uktubu li Abi Syah." Tulislah, catatlah apa yang telah aku sampaikan dari khutbah ini. Kemudian serahkanlah ke Abu Syah tadi. Yang akhirnya itu merupakan salah satu bentuk perizinan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi siapapun yang ingin menulis sabda-sabda Nabi, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipersilahkan secara meluas, dipersilahkan secara menyeluruh. Yang awalnya hanya segelintir sahabat-sahabat Rasul yang diizinkan untuk menulis hadis-hadis beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, maka keluarlah generasi sahabat Nabi, generasi terbaik. Yang mana ini yang diceritakan oleh Syekh Saleh bin Fauzan tadi, bahwasanya salah seorang dari mereka rela untuk melakukan perjalanan jauh, safar dari negara Hijaz atau kota Hijaz ke negara Mesir untuk mencari satu hadis saja dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengcross check apakah benar hadis tersebut merupakan sebuah sabda yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di generasi sahabat sudah mulai terdapat beberapa sahifah, lembaran-lembaran yang dimiliki mereka. Di antaranya adalah sahifah yang dimiliki oleh Abdullah bin Amr bin Al-As yang dikenal dengan As-Sadiqah. Kemudian begitu pula Khalifah Rashid, orang termulia setelah Nabi SAW Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki as-sahifah. Begitu pula Umar bin Al-Khattab yang merupakan khalifah setelah Abu Bakar pun memiliki sahifah, lembaran-lembaran yang mana isi dari lembaran-lembaran tersebut adalah khutbah-khutbah yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pelajaran-pelajaran yang pernah diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ini di dalam generasi sahabat. Kemudian setelah itu keluar dari generasi sahabat muncullah generasi tabi'in, yang mana insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, yang sampai kepada masa Umar ibn Abdul Aziz pada tahun ke-91 Hijriah, yaitu mulailah dikumpulkannya hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang awalnya terpisah-pisah. Abu Bakar punya sendiri, Umar punya sendiri, Abdullah bin Amr bin Al-As punya sendiri. Yang mana yang ini semua insyaallah taala akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.